البيتنا أنت ساكنه ليس معتجا إلى الزوج رب فانغنا ببركتهم ودلال عدنا بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا في عرشا وزعجا ومذهب الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dalam pertemuan kita yang lalu apa yang kita bahas apa yang kita bahas minggu lalu Sabtu lalu apa? Nah tentang itu Anda tahu apa yang Anda bahas minggu Sabtu lalu cuman pengen nanya aja dari Anto pengen tahu mudah-mudahan tuh omongan yang Sabtu lalu bawa perubahan dalam hidup kita apa yang kemarin di dalam hadis tentang pembahasan kita Sab'atun yadilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh naungannya Allah, naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala hari kiamat di mana enggak ada tempat bernaung kecuali di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun da'at wa imra'atun datu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang super cantik, yang punya power, ya. Semuanya dia punya aman. Ini wanita yang cantik ini, yang punya power, keamanan terjamin, udah. Goda dia untuk melakukan fahisyah. Maka lelaki ini mengatakan ini, mengatakannya tulus dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam penuh dengan keikhlasan. Bukan untuk show, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi. Tapi dia tulus katakan dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam ini Allah, saya takut sama Allah. Ini udah kita bahas. Mau ditambahin lagi apa enggak usah tuh? Pembahasannya. Apa udah cukup? Ya akhir kalau gitu kita lanjut. Yang berikutnya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama. Shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah dia rahasiakan. Merahasiakannya bagaimana? Lihat di sini apa Nabi katakan, dia rahasiakan sehingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan di jalan Allah oleh tangan kanannya. Enggak cuman kawannya di sebelah, enggak cuma orang kampungnya yang tahu. Tapi hati tangan kirinya enggak boleh tahu. Waduh, yang ini berat begini. Iya memang berat, tapi ganjarannya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk 7 besar di hari kiamat. Enggak semua orang bisa. Sampai tangan kirinya enggak boleh tahu. Waduh, bagaimana itu? Ente pikir sendiri deh. Artinya betul-betul sangat dirahasiakan. Sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, karena itu berusaha ini yang semacam ini udah hampir punah. Ini akhlak. Walaupun saya enggak bilang punah, banyak tetap orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan rahasia. Ada masih banyak. Tapi terus terang enggak banyak. Kalau mau kita lihat pakai persentase jumlah umat Islam yang ada, enggak usah kalian lihat umat Islam yang ada deh, anak majelis. Yang begini sedikit. Sedikit. La ilaha illallah. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib Ali bin Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, begini sifatnya cucunya Rasulullah. Begini seorang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Beliau tiap malam wiridnya, tahajudnya enggak banyak, cuma 1000 rakaat aja tahajudnya. Kita baru bisa 2 rakaat. Itu juga enggak rutin. Enggak rutin, kalau lagi ada masalah aja tahajud. Kalau lagi ada masalah baru tahajud. Begitu kita udah bangga banget. Udah bangga. Zainal Abidin 1000 rakaat. Tapi 1000 rakaatnya dia nangis, nangis, nangis. Sampai diriwayatkan itu wajahnya yang suci, yang tampan, yang bercahaya, itu ada garis hitam di kedua belah pipinya. Dari ujung matanya nih, ya garis hitam. Apa sebab? Air mata yang enggak henti-hentinya berlinang sampai membekas hitam di kedua belah pipinya. Apa yang dia tangisin? Ibadah semacam itu, ketakwaan semacam itu, sampai itu ketika dimandikan Zainal Abidin waktu meninggal dunia, dimandikan, orang yang mandiin heran, ini apa? Lihat ada 2 garis hitam di tubuhnya, yang satu itu dia, 2 garis yang apa namanya yang membelah kedua pipinya, dan garis yang satu lagi di punggungnya, sini, ya, di punggungnya, di pundaknya, di belakangnya. Garis yang di punggungnya ini agak tebal hitam. Yang mandiin nanya sama keluarganya, apa ini? Kenapa? Kalau yang di wajah mereka tahu semuanya ini air mata yang enggak henti-hentinya berlinang. Tapi yang di punggung, kata keluarganya enggak ada yang tahu. Apa dia terluka atau ada orang mukul dia atau apa? Ternyata satu-satunya orang yang tahu siapa tahu? Pembantu pribadinya dia. Itu juga taunya karena mergokin. Kepergok Sayyidina Zainal Abidin. Naam. Kepergok. Bagaimana? Ternyata tuh selama Zainal Abidin ada di kota Madinah, semasa dia hidup, itu di kota Madinah enggak pernah kelihatan tukang minta-minta di jalan. Bukan tukang minta-minta enggak ada, bukan orang miskin enggak ada. Mereka orang miskin ada, di setiap negeri orang miskin ada, orang fakir. Tapi itu nafkahnya orang-orang miskin, orang-orang fakir yang ada di kota Madinah, semuanya nafkahnya ditanggung oleh Zainal Abidin. Tapi yang luar biasa, yang lebih dari itu, enggak ada seorang pun dari mereka yang tahu kalau nafkah mereka yang tanggung Ali Zainal Abidin. Apa yang dilakukan tiap malam? Sayyidina Ali Zainal Abidin keluar dari rumahnya. Tiap malam di kegelapan malam, zaman dulu enggak kayak kita banyak lampu. Zaman dulu banyak lampu. Zaman sekarang banyak lampu, zaman dulu enggak ada lampu. Jadi malam betul-betul gelap. Kalau bukan karena apa namanya? Bulan purnama. Kalau enggak betul-betul gelap. Jadi dia keluar tengah malam dari Abidin, ngapain? Dia pikul tuh. Sedekah dia udah bungkus-bungkusin. Dia taruh depan pintunya fakir miskin. Pagi-pagi subuh fakir miskin buka pintu udah dapetin nafkahnya punya sekian hari. Kebutuhannya punya sekian hari. Tiap hari begitu. Tiap malam tuh Zainal Abidin begitu. Gak ada seorang pun yang tahu. Nah, anak itu tahu. Ya, kebutuhan punya seminggu itu bukan kecil. Ya kan? Ente mau beli beras, beli ini itu, artinya perlu biaya besar. Ya, itu punya seminggu, punya sebulan. Dari satu orang. Baik, itu di seluruh kota Madinah, seluruh fakir miskinnya, ya, dia yang tanggung. Zainal Abidin nanggung apa nafkahnya mereka tiap malam itu seumur hidupnya. Dia kagak punya real estate, bisnisnya Zainal Abidin enggak begitu. Dia bukan bandar minyak. Dia bukan punya showroom. Kagak, kerjanya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini keadaannya. Dia sama orang yang punya apa namanya? Kekayaan sekarang. Enggak beda sama orang-orang yang fakir dan miskin. Ada Zainal Abidin. Sampai itu satu malam dia keluar memikul sedekahnya. Dipergokin, kepergok sama pembantunya. Lihat ya imam mau kemana? Diam aja. Ngelihat Zainal Abidin lagi mikul. Jadi selama ini yang bagi-bagi sedekah ini adalah engkau ya Zainal Abidin. Terharu pembantu pribadi. Itu kan pikulan berat. Punya sekotak dia pikul. Akhirnya pembantunya bilang, biarkan saya yang bawa, biar saya pikul. Apa jawab Zainal Abidin? Jangan campur, udah kalau balik tidur. Saya yang pikul aja, enggak apa-apa. Ini berat. Dia jawab Zainal Abidin, engkau mau pikul sedekah, emangnya engkau mau pikul dosa-dosa saya? Jadi dianggap apa yang dilakukan ini semuanya hanya penebusan atas dosa-dosa. Makanya di dalam syair disebutkan, wa Ali Zainal Abidin. Kullu yawmin kullu laylah alf rak'ah musbilan min kulli 'aynin dam'atan min ba'di dam'ah wa 'ala hadha al-mithal kana Zainal 'Abidin. Ali ibn al-Husain tiap malam 1000 rakaat mengalir dari kedua matanya air mata yang enggak henti-hentinya, dan beginilah beliau jadi Zainal 'Abidin. Tahu artinya Zainal 'Abidin apa? Mahkota ahli ibadah atau pemimpin ahli ibadah. Itu yang namain dia Zainal Abidin tahu siapa? Yang namain dia Zainal Abidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kok bisa? Dia kan enggak ngalamin Nabi. Iya, sebelum dia lahir udah disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi di rumahnya, lagi main sama cucunya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masuk ke dalam rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat. Begitu masuk, ngelihat Rasulullah lagi rebahan, di dadanya ada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib lagi main sama Nabi, lagi bercanda. Sayyidina Jabir ngelihat gini kagum. Lihat apa? Rasulullah lagi asyik main sama cucunya. Akhirnya Sayyidina Rasul bilang sama Jabir, "Ya Jabir, engkau lihat putraku ini yang Husain, kelak dia bakal punya anak. Namanya Ali. Nanti kalau hari kiamat, ketika Allah mengumpulkan seluruh ciptaannya dari yang awal hingga yang akhir di padang mahsyar, saat itu diserukan suatu seruan yang berbunyi liyagum zainul abidin wa fi riwayatin liyagum sayyidul abidin. Hendaknya berdiri mahkota para ahli ibadah atau pemimpin para ahli ibadah." Maka tahu ya Jabir, siapa yang akan berdiri saat dipanggil julukan tersebut di hari kiamat, yang bakal berdiri putranya Husain ini yang bernama Ali yang baru saja. Terus Nabi bilang, entar tuh Ali dia bakal dewasa, dia bakal punya anak. Dan anaknya namanya seperti namanya Anda Muhammad. Dan dia yang akan membelah ilmu ini sampai tersebar. Dia yang akan menggali rahasia-rahasia ilmu Al-Qur'an. Hingga dijuluki dengan julukan Baghir. Al-Baghir hadza yang membelah ilmu. Ya. Nah, terus Nabi bilang, "Dan engkau ya Jabir, kalau engkau ketemu sama waladi Muhammad itu, Muhammad Al-Baghir, sampaikan salam saya untuk dia." Oh, benar. Dari seluruh sahabat di Madinah yang paling akhir meninggal salah satunya Jabir bin Abdullah. Zainal Abidin udah dewasa, punya anak. Oh, sahabat-sahabat udah pada mati. tinggal beberapa tersisa, salah satunya Jabir. Nah, satu kali Zainal Abidin bilang sama anaknya Muhammad Al-Baqir, masih bocah begini. Itu tahu ya Muhammad, kita nengokin ammak Jabir, pamanmu Jabir. Datang Zainal Abidin sama putranya Muhammad Al-Baqir. Saat itu ada beberapa orang-orang besar lagi ikut apa lagi bersama Sayyidina Jabir bin Abdullah. Begitu datang Zainal Abidin, gembira Jabir, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan untuk mendekat. Begitu duduk Zainal Abidin di hadapan Sayyidina Jabir, Jabir ngelihat ini bocah kecil. Lihat, wah, ini lain sendiri, terang nih. Beliau nanya sama Zainal Abidin, "Ya Ali bin Husain, siapa ini bocah?" Katanya, "Ada waladi Muhammad." Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Apa itu? Sini. Di pangku sama Sayyidina Jabir di pangkuan. Begitu di bangku, Jabir bilang sama ini, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dia masih bocah kayak begini. Katanya, "Inna jaddak Rasulullah yukri'uka salam." Wahai putraku Muhammad, kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Itu orang-orang di situ pada kaget semuanya. "Hah? Kok bisa?" Dia ceritain, waktu dulu ada masuk ke kamarnya Rasulullah, Nabi lagi main sama putranya Al-Husain. Nah, diceritain itu hadis. Nabi bilang sama aneh, ya, ntar Jabir kalau yang ketemu sama dia sampaikan salamnya aneh. Sekarang aneh udah sampaikan amanatnya Rasulullah, dan kelihatannya nih ajal aneh nih emang sengaja dipanjangin umur aneh sama Allah cuman bakal nih. Sebab dia salah satu yang terakhir meninggal di kota Madinah dari kalangan sahabat. Nah, kelihatannya aneh nih panjang umur untuk ini pesannya Rasulullah. Benar. 3 hari kemudian meninggal dunia Jabir bin Abdullah Al-Ansar setelah menyampaikan amanatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nah, kita cerita gini apa yang bawa kita kemari? Ah, Zainal Abidin. Sadaqatus sir. Nah, sedekah yang dirahasiakan. Nah, kita bagaimana? Ayo. Jangan tunggu apa namanya? Punya duit banyak. Ente kalau enggak biasain diri dari duit yang sedikit, ketika punya duit banyak enggak bakal. Orang tuh ya Al-Karim yang dermawan tuh yang bagaimana? Yang dermawan ya adalah yang berinfak dengan apa namanya dengan kemiskinannya dia. Bagaimana? Pernah satu kali datang satu orang berkunjung kepada Sayyidina Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Hadal Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus min kibar awliya, memimpin para wali di zaman, tinggal di Adan. Putranya Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, Idrusul Akbar, tinggal di Adan. Beliau pemimpin para wali di zaman. Sampai satu kali beliau lagi di masjid habis maghrib, beliau ngaji di masjid, mengajar. Udah habis isya, beliau pulang ke rumahnya. Ternyata ada pencuri masuk ke rumahnya Sayyidina Al-Adni. Beliau kaya raya, kaya raya dengan arti kata yang sesungguhnya. Itu sampai dikatakan ya kekayaannya itu jangankan dia, kudanya kalau jalan, jalannya di atas karpet merah. Semacam Nabi Allah Sulaiman ibaratnya, kaya raya. Tapi dia Nabi. Wahada kaya raya lah penuh Sultan Aulia di zamannya. Dunia di tangannya dia. Gak ada artinya. Walhasil dia pulang, ada pencuri ternyata di rumahnya dia. Pencuri lagi ngegerata. Begitu buka pintu, Sayyidina Al-Adni, pencuri, tahu lah, yang punya rumah datang nih. Gak tahu kalau itu rumahnya, yang punya rumah, Sayyidina Al-Adni. Bagaimana caranya sembunyi? Langsung cari kamar, kok ada kamar, dia sembunyi. Gak taunya masuk di kamarnya Sayyidina Al-Adni. Dia pencuri. Buka pintu lagi, Sayyidina Al-Adni. Wah, ini pencuri kelabakan, akhirnya sembunyi di kolong ranjang. Sembunyi di kolong ranjang. Duduk Sayyidina Al-Adni di atas ranjangnya. Tiba-tiba ketika dia lagi duduk, ya, Ini dia di bawah ranjang si siapa namanya? Si pencuri bersembunyi. Tiba-tiba datang gitu sekejap mata terbang dua orang wali dari barat, satu yang langsung lagi dari timur. Datang untuk menghadap kepada pemimpin para wali, Sayyidina Al-Adni Abu Bakar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Masuk. Ini pencuri ngintip di bawah. Bingung datang dari mana ini mereka orang ini. Orang-orang yang bercahaya terang. Ternyata apa yang terjadi? Dua orang wali ini yang datang dari barat dan timur datang mengadu kepada Sayyidina Al-Adni. Dia bilang, wahai imam, wahai pemimpin kami, beberapa waktu ini telah meninggal dunia sebagaimana engkau ketahui seorang wali besar di daerah kami, Fulan bin Fulan. Nah, kita enggak tahu sekarang siapa yang lebih pantas untuk menduduki posisinya dia di dalam kewalian sebagai gantinya dia. Sebab dia sudah meninggal dunia, ini kursi mesti ada yang dudukin. Siapa yang paling pantas? Ya engkau yang paling tahu, wahai imam. Engkau ini pemimpin para wali. Maka tanpa banyak bicara, Sayyid Al-Adni bilang apa? Kalau memang kalian datang ke sini cuma untuk itu, ya udah. Ini pencuri kecil saya di bawah ini biar dia duduk di tempat itu. Allah, Allah, Allah. Masuk mencuri, pulang jadi wali besar. Allah. Dia tarik dari situ, dia taubat, dapat nazrah, pandangan khusus dari Al-Adni. Pulang dia udah jadi menkibar awliya, menduduki kos kecewaan. Ya Allah, kok bisa gitu? Macam Nabi Musa. Kabur dari kejaran, ya. Pulang di tengah jalan, begitu dapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah. Walhasil Al-Adni datang satu orang. Seorang ulama. Dermawan luar biasa dia. Datang satu orang ulama. Sayyidina Al-Adni pengen menghormati ilmu yang dimiliki oleh ini orang. Al-Adni nanya sama beberapa muridnya, ini yang punya guru ini, si alim ini, dia kalau makan daging, bagian mana dari kambing, dari daging yang dia paling suka? Muridnya bilang, guru kita itu demen makan ati, ati kambing. Oh gitu, ya kan. Masuk nih datang, disambut sama Sayyidina Al-Adni, kebetulan apa namanya, ruang tamunya di tingkat 2 atau di tingkat atas. Disambut. Naiklah. Begitu sampai di kamar situ, Sayyidina Adni bilang sama pembantunya, hitung berapa anak tangga yang dipijak barusan sama ini alim. Wah, sekian puluh anak tangga. Kalau gitu, sembelih sekian puluh ekor kambing, ambil itu hatinya aja, sediain bakal dia. Dermawan luar biasa kan. Datang lagi orang lain begitu dijamu jamuan yang luar biasa. Sebab dunia di tangannya dia kecil, enggak ada harganya. Enggak ada artinya. Ada dunia. Walhasil orang-orang kagum melihat ini semua. Bilang sama Sayyid Al-Adni, katanya, "Masya Allah, saya ini engkau jamu dengan jamuan luar biasa. Saya belum pernah lihat manusia di muka bumi ini yang lebih dermawan dari engkau." Apa jawab Sayyidina Al-Adni? Ya, yang ente lihat ini enggak ada apa-apa dibanding anda punya adik di Terim. Hah? Iya, anda punya adik namanya Husain bin Abdullah. Dia tinggal di Terim. Dia jauh lebih dermawan dari anda. Ini hamba Allah dengar gitu penasaran, kayak apa? Kalau Al-Adni kedermawanannya kayak begini, bagaimana adiknya? Yang Adni sendiri mengakui kalau dia sekian kali lebih dermawan daripada Al-Adni. Penasaran, udah ya imam, anda pengen ke sana, pengen lihat bagaimana sih kedermawanannya. Sayyidina Adi bilang, kalau anda sampai sana, kirim salam dari anda. Berangkat ini orang ke Tarim. Sampai di Tarim, ngelihat orang-orang di sana rumahnya mutawadhi. Orang-orang yang pada tawadhi, yang jauh dari dunia. Cari istana, kagak ada. Al-Adni rumahnya di Aden, istana besar. Cari, dia bingung, sini cuma ada masjid, rumah semuanya, apa namanya, sederhana. Mau cari tahu mana tuh Habib Hussein yang patungnya lebih dermawan. Dia tanya sama orang, oh itu cari Habib Hussein. Habib Hussein di sana, diunjukin rumahnya. Ketika sampai, dapetin rumahnya gubuk, kecil. Dia mau ngetop gak enak. Wah, saya salah alamat kali, coba nanya. Itu rumahnya Habib Hussein, ini dia rumahnya. Oh ini rumahnya. Kapan anda bisa ketemu dia? Ente tunggu aja nih, di ada masjid sebelahnya, masjid dari Habib Hussein. Ya, ente tunggu di masjid, ntar dia... Ya, sebelum duhur dia keluar. Udah dia tunggu di masjid. Enggak lama sebelum duhur datang Habib Hasan ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ketemu amali tamu ahlan. Ya, ente punya kakak Al-Habib Abu Bakar Adni kirim salam. Waalaikumsalam. Anda datang kemari yang pengen bertamu di rumahnya ente. Datang dari Adam. Ahlan wa sahlan. Ente tamunya ada di hari. Kata Habib Hussein. Cuman sekarang aneh kebiasaan aneh habis duhur di sini, habis sholat duhur enggak pulang ke rumah dulu. Hizib Quran, baca Quran sama-sama orang masjid, baru ntar kita makan di rumah deh. Ya kan Habib? Udah. Sayang duhur, baca Quran, habis itu pulang ke rumah. Diajak nih tamu. Sampai ke dalam rumah, lihat gubuk kecil. Duduk di sambut. Enggak ada tuh anak tangga yang dihitung. Ya, duduk. Walhasil Habib Hussein nyambut dia dengan sambutan, bicara. Ini hamba Allah nungguin, mana makannya? Oh, kok lame banget keluarnya? Mungkin dia lagi nyembelih kambing dulu kali, ambil sapi. Gak lama keluar kopi, cangkir kopi, sama sepotong roti. Ini roti orang Hadramaut kayak begini bulat. Nah, sepotong setengah doang. Dikasih. Lihat gitu dia heran. Perasaan saya di Aden disediain kambing, hati, ini, itu. Di sini, cangkir kopi sama roti itu, mending kalau rotinya full lah. Ya, ini enggak, setengah, paruh. Dia pikir, ya mungkin ini, kue yang ditungguin bakal tamu kali. Habis dia makan, Habib Hussein enggak makan, itu makan ya, ntar ada gampang. Dia udah selesai makan. Dia nungguin. Mana nih? Kok enggak keluar makan siangnya? Sampai azan asar. Azan asar ayat kita salat asar. Ternyata itu dia makan siangnya. Kopi sama sepotong roti. Setengah separuh. Bayang asar, maghrib, malam juga begitu. 3 hari 3 malam dia tungguin jamuan yang ada cuma itu doang. Udah. Setelah 3 hari dia enggak enak. Dia malu sendiri, dia bilang, Habib saya mau pamit, mau pulang ke Aden. Ya Syekh, balik salam. Kirim salam sama saya punya kakak di sana, Imam Abu Bakar Adni. Suruh dia doain anak. Berangkat nih orang. Gahar. Gue capek-capek datang dari Aden ke Tarim cuma pengen ngelihat ke Darmawanan, dapetin cuma separuh roti sama kopi secangkir. Berangkat ke Aden. Begitu sampai ke Aden langsung ada ke Habib Abu Bakar. Habib Bakar, mana ente omong kosong? Omong kosong apa? Ente bilang ente punya adik diterim lebih dermawan dari ente. Apa? Dia cuma sediain aja secangkir kopi. Sama roti bukan satu lagi separuh. Kedermawanan apa? Habib Abu Bakar dengar gitu dia ketawa. Dia bilang, syuf, ana gak bohong sama ente. Ana punya adik jauh lebih dermawan dari ane. Bagaimana ya Habib? Nah, biar ente tahu, ane kasih tahu ente. Yang ente lihat dari ane itu sekian puluh ekor kambing, cuman ane sembelih bakal ente seorang, ya. Ente udah kenyang, baru ane bagi-bagi fakir miskin. Itu cuman secuil dari hartanya. Nah dia itu, ya, waktunya diain bakal ente setengah atau separuh roti, ya, seluruh hartanya itu cuman roti doang. Setengahnya dia kasih bakal ente. Mana yang lebih dermawan? Yang ngasih secuil dari hartanya atau separuh dari hartanya? Dia kasih setengah 50% dari harta yang dia milikin bakal ente semuanya. Setengahnya lagi baru dia makan sama anak bininya. Aneh ngasih untuk uang begitu banyak itu secuil. Gak ada sekian persennya dari seluruh harta yang ane miliki. Jadi ane keluar duit bakal ente itu sedikit. Dia keluar pegalinya bakal ente setengahnya. Mana yang lebih dermawan? Jangan lihat angkanya, tapi lihat persentasenya bagaimana. Setengah dari seluruh harta yang dia miliki, dia kasih bakal ente. Akan. Kedermawanan gak dihitung dari jumlahnya, tapi dari ketulusannya. Ada Syekhana Al-Habib Ali Al-Mashhur Syed Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau bilang, Al-Kariman badal al-mawujud wala yatakallaf al-maqlub. Orang dermawan yang sesungguhnya yang ngeluarin apa adanya dan enggak maksain diri. Ada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar sahib Guwairah. itu salah satu orang yang paling dermawan yang ada di Hadramaut. Dia bukan orang kaya. Satu kali orang kasih dia sarung bagus. Di itu waktu 200 tahun lalu di Hadramaut tuh sarung susah datangnya dari sini. Dari Indonesia hadiah. Bagus. Dia pakai di masjid. Habis dia pakai, ada hamba Allah datang, orang Badui ingat. Waduh, Beb, cakep banget tuh sarung, Beb. Ana mau, Beb. Baru dia pakai, mereknya masih ada kali. Belum dijabat sama dia. Beb, bagus banget nih sarung, Beb. Boleh deh, ada minta deh, Beb. Kalau kita bagaimana itu? Ah, kita bagaimana? Bakal ngamuk kalau kita. Gua belum nikmatin, lo udah mau ambil. Lakin ish, lihat Sayyidina Imam Ahmad Muhammad bin Muhammad al-Mihdhar. Dengar gitu, ya udah. Gini. Ini aneh kalau kasihin ke orang, kasihan anak-anak kalian ntar pada ngomel. Habis gimana? Gak usah anak-anaknya tahu. Gimana, Bin? Ana sekarang mau ke kamar mandi, ya. Ente tungguin di luar kamar mandi. Ntar ana buka, ana lempar ke ente, terus ente jalan deh. Jadi ntar anak-anaknya kalau datang ana bilang ada orang nyolong. Jadi anak-anak enggak ada yang ngomel. Begitu kesian anak-anaknya ntar ya, dia yang ngapa susah payah. Bilang aja dia nyolong, Pak. Gitu. Ya akhir, Bin. Ini nah. Ya akhir aja udah. Gitu. Masuk ke kamar mandi, lempar sarung. Udah lu jalan tadi. Jalan dia bawa tuh sarungnya. Bahagia sarung baru. Gitu. Wal Habib mau keluar bagaimana? Mau keluar dari kamar mandi tuh Habib bagaimana? Berjam-jam dia nongkrong di kamar mandi. Anak nih nyariin. Ini abah mana waktunya makan siang kok gak datang-datang di masjid? Cari ke masjid. Gak ada di masjid. Mungkin di kamar mandi. Abah, abah. Eh, sini kamar mandi. Pak. Dari tadi apa di kamar mandi? Iya. Ayo keluar, Bang. Gak bisa keluar. Keluar ada telanjang. Wah, kok bisa? Iya, sarung ada yang ambil. Ada orang ngambil. Dia gak bilang dicolong, di. Ambil. Emang orang ngambil, dikasih apa dia? Wah, gak bisa keluar. Ya udah deh. Bentar. Diambilin sarung deh. Udah diambil sarung, baru apa dia pakai, baru keluar. Lakin sampai segitu kedermawanan. Orang minta gak pernah dia tolong. Walhasil intinya, ya, yang dapat naungan Allah di hari kiamat, yang sedekah, terus sedekahnya dirahasiakan. Ente juga begitu, ya. Pikirin deh, bagaimana caranya tuh? Kalau pikirin sendiri, pikirin, kreatif, mikir, bagaimana caranya ane bisa sedekah tanpa orang tahu. Kalau orang-orang dulu tuh sedekahnya bagaimana tahu? Ya, dia dagang, punya toko jualan beras. Bang Habib, mau beli beras, Bib. Berapa kilo? Kilo, Bib, berapa harganya? Ya, 10.000. Ya udah, ana beli 1 kilo, Bib. Ya udah, terima kan tuh. Cuma waktu ditakar, dilebihin kasih 1,5. Dia enggak tahu kalau itu 1,5. Dia cuma bayar 1 kilo. Setengahnya apa itu? Sedekah dari Habib tanpa ada seorang pun yang tahu. Cuma si Habib sama Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu contoh. Selebihnya yang terpikir sendiri deh, kreatif. Yang mau jalanin ini sedang itu sir, ya, dia bakal dibukain jalan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kalau enggak mau dijalanin, hatanya cerita juga enggak ada gunanya. Iya. Nah, sebab nih, ini yang nolak bala. Ini yang nolak kemurkaan Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "As-sadaqatu sirri tusfi'u ghadab ar-rajul." Sedekah yang dirahasiakan akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah naungin kita di hari kiamat di bawah naungan rahmat-Nya. Ini hari kita agak ringkas sedikit, lejel maghrib lebih awal kita di sini ya. Mungkin ngejar maghrib di Habib Kuncung. Insyaallah yang punya kesempatan hadir maghrib ini Majlis Imam Al-Haddad di Habib Ahmad bin Abdul Haddad Habib Kuncung. Salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, Ya Jalal Jalil, Ya Rahman Wa Hakim, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha wal-Qabul, tamam kulli syurur wa salaisyam bahar badinan anna Allah yaghfiru dhunub wa yastiru uyub wa yashfi qulub wa yajib al-madlub wa istisyam bahar badin lara awaliya al-kuan ajma'in خصوصا جدا الحبيب سالم بن رحمه بن جندان وزين الشيخ ابي بكر بن سالم جميع من ذكرنا في مجلسنا اجمعين واولياء الكون اجمعين ان الله يتغشهم بالرحمه ويسكنهم الجنه ويختم لنا ولكم بالحسنى وراضين عنا في خير ورزقنا وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفاتحه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلالين الرحمة المساكين ويا ذا القوة المتين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترحمنا.